Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, insyaallah tema kita pada pertemuan kali ini berhubungan al-ustaz Abu Luqman hafizahullah beliau berhalangan, maka untuk mengisi waktu beliau ana diminta untuk menjelaskan, memurajaah kembali, mengulang kembali permasalahan yang pernah kita terangkan pula pada setahun yang lalu pada Idul Adha tahun kemarin, yaitu pembahasan ringkas terkait Al-Udhiyah dan terkait Al-Aid, pembahasan ringkas terkait hewan kurban dan juga terkait hukum-hukum seputar Aid. Maka sebagaimana yang telah diketahui oleh umat Islam bahwa disyariatkan pada 10 tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahar, disyariatkan pada hari tersebut untuk menyembelih hewan kurban. Untuk menyembelih hewan kurban. Apa itu al-udhiyah? Al-udhiyah yang artinya adalah hewan kurban. Definisinya adalah ma yuzbahu min bahimatil an'ami fi yaumi an-nahr ila akhiri ayyamit tashriqi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Definisi al-udhiyah, pembahasan kita yang pertama tentang permasalahan al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Al-udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha, pada hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai akhir ayyam tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah, disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3, 11, 12, 13. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu dilakukan mulai setelah salat Id, setelah selesainya salat imam, salat Idul Adha, baru disyariatkan setelah itu menyembelih hewan kurban. Terus waktu tersebut berkelanjutan disyariatkannya menyembelih pada waktu itu sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari, tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri dengan tujuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi al-udhiyah. Jadi al-udhiyah adalah yang pertama dari binatang ternak, kemudian disembelih pada waktu setelah salat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga dalam rangka beribadah taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-udhiyah menyembelih hewan kurban ini hukumnya masyru', disyariatkan dalam agama Islam, hukumnya masyru'. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan al-udhiyah dalam Al-Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkannya pula dalam sunnah beliau. Baik itu sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan dan hasungan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan yang beliau sendiri lakukan, yaitu beliau menyembelih hewan kurban. Maka menyembelih al-udhiyah, menyembelih hewan kurban itu hukumnya disyariatkan dalam Al-Quran dan sunnah serta kesepakatan kaum muslimin, wa ijma' al-ulama, kesepakatan para ulama tentang masyru'iyah al-udhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Adapun dalil dari sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih. Faqad dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dua domba yang amlah. Yang amlah yakni dari jenis domba yang bagus, dari jenis domba yang bagus, sebagaimana Allah mentafsirkan yakni domba yang berwarna putih dan hitam. Ada warna putihnya dan ada warna hitamnya. Ada juga mengatakan amlah itu yang di sekitar matanya berwarna hitam. Di sekitar matanya berwarna hitam. Nabi SAW telah menyembelih dua kambing, dua domba yang amlah. Yang amlah yakni bagus. Dzabahahuma biyadih. Beliau SAW menyembelih keduanya tersebut dengan tangannya sendiri. Dan para ulama sepakat atas syariatnya al-udhiyah ini, sebagaimana hal itu dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ibn Qudamah rahimahumullah ta'ala. Adapun keutamaan al-udhiyah, fadlul udhiyah, keutamaan menyembelih hewan kurban, yaitu yang tersebut dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikian itu bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat-syariat Allah, maka itu sesungguhnya timbul, tumbuh dari ketakwaan hati dia. Orang yang melaksanakan syiar-syiar Islam, maka hakikatnya dialah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara syiar Islam yang Allah hasung, yang Allah perintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyembelih al-udhiyah. Dan juga al-udhiyah ini merupakan min a'zamil qurbat, termasuk sebaik-baik ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat secara umum menunjukkan keutamaan al-udhiyah. Ayat ini secara umum menunjukkan keutamaan menyembelih hewan kurban. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan keutamaan hewan kurban, maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Beliau menjelaskan, "Laisa fi fadlil udhiyati haditsun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada tentang keutamaan al-udhiyah. Tidak ada tentang keutamaan al-udhiyah satu hadis pun yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan al-udhiyah dari hadis Rasul sallam tidak disebutkan, hanya saja dia keutamaannya umum. Adapun hadis-hadis disebutkan para ulama bahwa di sana terdapat waradat ba'd al-ahadits fi ba'd al-udhiyah walakinnaha dha'ifatun wa minha mawdu'atun wa minha makdzubah. Banyak hadis yang tersebar terkait keutamaan menyembelih hewan kurban. Banyak hadis-hadis yang tersebar di masyarakat terkait keutamaan menyembelih hewan kurban. Namun dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Arabi bahwa hadis-hadis tersebut adalah di antaranya adalah hadis yang lemah riwayatnya, atau kalau tidak itu adalah hadis-hadis palsu, atau kalau tidak itu adalah hadis-hadis dusta. Tidak ada yang sahih satu pun hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menyembelih hewan kurban. Inilah pendapat yang sahih bahwa di sana tidak pernah ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Rasul pernah menyebutkan tentang keutamaan hewan kurban. Hanya saja keutamaan tersebut umum, sifatnya umum. Menyembelih hewan kurban telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga termasuk syiar Islam, termasuk syiar-syiar agama Islam. Barang siapa yang menegakkan syiar-syiar Islam, maka kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka dalam ayat tadi Allah menyebutkan itu timbul dari ketakwaan hati dia. Inilah ayat yang secara umum terdapat keutamaan menyembelih hewan kurban. Dan juga Nabi SAW, perbuatan Nabi, ini juga terdapat hasungan seseorang untuk mencontoh beliau dalam menyembelih hewan kurban. Adapun ucapan Nabi SAW tentang keutamaan menyembelih hewan kurban, dan masyhur banyak hadis-hadis yang kita dengar tentang keutamaan-keutamaan hewan kurban, menyembelih hewan kurban, namun itu adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang jalur riwayatannya lemah, bahkan sebagiannya palsu dan sebagiannya lagi dusta. Maka cukup keutamaan al-udhiyah itu adalah merupakan syiar Islam dan juga merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya terkait hukum al-udhiyah. Hukum al-udhiyah, hukum menyembelih hewan kurban. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat apa hukum menyembelih hewan kurban. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib, wajib bagi yang mampu. Ada pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang kedua, dan inilah pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur al-ulama, bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang musir, al-musir, bagi yang punya harta lebih, punya kemampuan untuk melakukannya, maka itu sangat ditekankan bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Sunnah muakkadah, bukan sunnah yang biasa, tetapi sunnah yang betul-betul ditekankan. Betul-betul ditekankan bagi yang memiliki kemampuan. Dan juga boleh bagi dia, misalnya dia masih belum memiliki uang untuk membeli hewan tersebut, boleh bagi dia untuk berhutang. Jika dia bisa menjamin untuk membayar hutangnya tadi, boleh bagi dia untuk berhutang terlebih dahulu dalam rangka untuk menyembelih al-udhiyah, taqarruban ila Allah azza wa jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pendapat yang sahih bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu hukumnya sunnah dan tidak wajib, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah," kata Nabi SAW, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa awfarihi, kata Rasul, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia menahan diri dari memotong kukunya atau memotong rambut dan memotong kulitnya. Mana sisi pendalilan bahwa hewan kurban itu tidak wajib hukumnya dari hadis ini? Sisi pendalilannya adalah lafaz wa arada ahadukum an yudhhiya, kata Rasul, jika kalian telah melihat 10 bulan Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, dan wa arada ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban. Inilah lafaz syahid menunjukkan, kata Rasul, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban. Rasul mengatakan jika kalian ada yang ingin menyembelih hewan kurban, maka ini menunjukkan tidak wajib. Kalau saja itu wajib, maka Rasul mengatakan kalian semua harus menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, dan salah seorang di antara kalian jika dia ingin, maka di sini terdapat dalil atas tidak wajibnya menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dalam hadis ini fihi dilalah wadhihah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa menyembelih hewan kurban tidaklah wajib, yaitu dari lafaz fa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian jika dia ingin menyembelih hewan kurban. Nah, di sini Rasul mengatakan jika dia ingin, tidak mewajibkan. Maka ini jelas tentang tidak wajibnya menyembelih al-udhiyah. Dan juga perbuatan Nabi SAW itu tidak menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Perbuatan Nabi SAW menyembelih hewan kurban itu tidak menunjukkan wajibnya seseorang menyembelih hewan kurban. Inilah pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hendaknya mampu, tidak semantasnya bagi dia untuk melewatkan. Tidak semantasnya bagi dia untuk melewatkan dari al-udhiyah. Hal itu bentuk syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan dia mengorbankan sebagian hartanya yang dia tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya, syurut al-udhiyah. Ini semua ana ringkas. Jadi ana ringkas, tidak terlalu panjang. Yaitu diantara syurut al-udhiyah, syarat-syarat hewan kurban. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam kurban. Syarat yang pertama, ayyakuna min bahimatil an'am, wahiyal ibil, wal baqar, wal ghanam. Hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban pada hari Id al-Adha itu harus dari jenis bahimatul an'am, binatang ternak. Apa binatang ternak yang dimaksud? Yang dimaksud binatang ternak, para ulama sepakat, yang dimaksud binatang ternak yang boleh disembelih pada hari Idul Adha yaitu ada 3 jenis saja. Al-ibil, unta. Yang kedua, al-baqar, sapi. Yang ketiga, al-ghanam, kambing atau domba. Kambing atau domba. Inilah 3 jenis hewan ternak yang dipersyaratkan dalam al-udhiyah, dalam hewan kurban. Tidak boleh selain dari 3 jenis ini. Maka tidak sah jika ada orang yang menyembelih ayam atau orang yang menyembelih hewan selain dari 3 jenis yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh hewan kurban tersebut selain dari 3 jenis, al-ibil atau unta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bahimatul an'am dalam ayat ini yaitu 3 jenis hewan tadi. Maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi pada hewan kurban yaitu harus dari jenis binatang ternak, kambing atau domba, sapi dan unta. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang kedua, bulugh sin al-mu'tabarati syar'an. Bulugh as-sin, masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Ini syarat yang terpenuhi dari hewan kurban. Yang kedua adalah hewan tersebut sudah memasuki usia yang dipersyaratkan dalam syariat, yang telah ditentukan oleh syariat. Berapa usia-usia tersebut? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-ibil, unta, usianya adalah usia minimal, usianya harus lebih dari 5 tahun. 5 tahun ke atas. Unta usia minimalnya 5 tahun. Kalau masih belum lengkap 5 tahun maka tidak sah. Tidak sah. Masih 4 tahun setengah tidak sah. Harus lengkap 5 tahun atau lebih. Ini pada unta. Jadi unta 5 tahun. Wal baqar sanatan. Adapun sapi, maka umur yang telah ditentukan oleh syariat adalah 2 tahun. Sapi harus lengkap 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak sah. Seseorang menyembelih sapi yang usianya masih belum lengkap 2 tahun. Harus 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, al-ghanam. Al-ghanam ini ada 2 jenis. Al-ghanam yang artinya kambing, yang diistilahkan dengan kambing Jawa atau kambing kacang, ini disebut dengan al-ma'iz. Al-ma'iz yaitu kambing kacang atau kambing Jawa, kambing etawa, itu usianya harus sanah, 1 tahun. Kambing Jawa usianya harus 1 tahun. Tidak boleh di bawah itu, tidak boleh di bawah 1 tahun pada kambing kacang. Adapun domba, kambing gembel, domba, maka usia minimalnya adalah 6 bulan. Jadi yang ulangi, unta berapa tahun? 5 tahun. Sapi 2 tahun. Al-ma'iz, kambing Jawa 1 tahun. Adapun abban, abban yang artinya domba, 6 bulan. Inilah umur-umur, usia-usia yang telah ditentukan oleh syariat. Maka tidak sah seseorang jika menyembelih hewan kurban yang belum lengkap dengan usia yang telah ditentukan tersebut. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang ketiga dari hewan kurban yang harus terpenuhi adalah as-salamatu minal uyub al-mani'ati minal ijza'. As-salamatu minal uyubi al-mani'ati minal ijza'. Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi pada hewan kurban yaitu selamatnya dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban dia. Selamatnya kecacatan yang menghalangi sahnya kurban. Jadi di sana ada kecacatan yang dia itu sampai pada tingkatan tidak sah. Kecacatan yang demikian keadaannya. Dan di sana juga ada kecacatan yang masih sah jika disembelih pada kondisi yang cacat tapi cacatnya ringan. Maka di sini syarat yang ketiga adalah selamat dari kecacatan yang menghalangi tidak sahnya kurban. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis Al-Bara bin Azib. Nabi SAW mengatakan, la yajuzu minad dhahaya al-awra'u al-bayyin awaruha wal-arja'u al-bayyin arajuha wal-maridatu al-bayyin maraduha wal-ajfa'u allati la tunqi. Kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan tentang kondisi kecacatan-kecacatan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apa kecacatan-kecacatan yang tidak sah tersebut? Kata Rasul, tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Sampai itu dari hewan yang al-awra al-bayyin awaruha, buta sebelah matanya, yang jelas-jelas butanya. Al-awra, buta sebelah mata, buta sebelah matanya yang jelas-jelas butanya. Wal-arja'u al-bayyin arajuha, ini yang pertama tadi, buta sebelah mata. Al-arja, yang kedua, kata Rasul, pincang. Yang kakinya pincang. Al-bayyin arajuha, yang jelas pincangnya. Pincang, yang jelas pincangnya. Sakit dia, punya cacat pincang pada kakinya. Atau yang ketiga, wal-maridatu al-bayyin maraduha, dan hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang berikutnya, wal-ajfa'u allati la tunqi. Yang berikutnya, hewan yang sangat kurus sampai tidak memiliki sumsum. Jadi ini 4 hewan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hewan cacat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang mana ini adalah cacat yang membuat hewan tersebut tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah buta sebelah mata. Yang kedua, pincang. Yang ketiga, sakit. Yang keempat adalah kurus. Kondisi yang sangat kurus sekali sampai tidak ada sumsum pada dia. Maka tidak sah jika seorang menyembelih hewan kurban yang kondisi hewan itu seperti ini keadaannya. Atau lebih. atau lebih parah. Lebih parah dari kondisi yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lebih parah, misalnya buta kedua matanya. Ini lebih-lebih tidak sah. Atau terputus, kakinya putus satu. Bukan pincang lagi, lebih parah daripada pincang. Pincang saja tidak sah, apalagi putus. Maka lebih-lebih tidak sah. Maka kondisi cacat yang melebihi kecacatan ini, itu lebih tidak sah. Lebih tidak sah juga. Adapun kondisi cacat yang di bawah, cacat-cacat yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, di bawah kondisi cacat yang disebut oleh Rasul tadi, maka itu tetap sah, tetap sah. Seperti misalnya tanduknya patah atau telinganya sobek, kondisi cacat yang masih di bawah lebih ringan dari cacat yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka itu tetap sah. Namun tentunya seorang muslim jika dia ingin menyuguhkan kurban dia kepada Allah, dia melakukan kurban ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dia memilih hewan itu dengan yang sempurna. Jangan dia pilih yang cacat. Jangan sampai dia memilih hewan yang cacat untuk dijadikan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hewan itu baik, semakin bagus, semakin mahal harganya, maka itu semakin besar pahalanya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi yang mampu hendaknya dia lebih mengutamakan yang lebih afdal, yang lebih sempurna keadaan hewan tersebut. Ini syarat yang ketiga, yaitu selamatnya dari al-uyub, selamat dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat hewan kurban yang keempat, antudbah fi waqtiha. Hewan tersebut harus disembelih pada waktunya. Hewan tersebut harus disembelih pada waktunya. Jadi ada waktunya menyembelih hewan kurban itu, telah ditentukan waktunya oleh Rasulullah SAW. Kapan waktu penyembelihan tersebut? Yaitu sebagaimana disinggung tadi, dilakukan penyembelihan itu waktunya mulai setelah sholat Id, setelah sholat imam, setelah selesainya sholat itu dimulai penyembelihan hewan kurban, sampai terus berkelanjutan sampai waktu berakhir penyembelihan hewan kurban, yaitu pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban. Hari ke-10 setelah sholat Id, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, 4 hari. Hari ke-13 berakhirnya sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, "Man dhabaha qabla shalah fa innama dhabaha li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id dilakukan, maka hakikatnya dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk hewan kurban, bukan untuk udhiyah. Dia menyembelih dagingnya untuk dia sendiri, untuk dia makan. Kemudian kata Rasulullah, "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Dan barang siapa yang menyembelih setelah selesai sholat Id, setelah selesai sholat, maka telah sempurna kurban dia dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini waktu pertama penyembelihan hewan kurban, yaitu dimulai setelah sholat al-Aid. Adapun waktu berakhirnya, kapan berakhir penyembelihan hewan kurban, di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu hari ke-13 sebelum terbenamnya matahari. Inilah beberapa syarat atau 4 syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. 4 syarat. Yang pertama yaitu harus dari jenis bahimatul an'am, jenis hewan ternak, kambing, unta, sapi. Yang kedua, masuknya usia yang telah ditentukan. Yang ketiga, selamatnya dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu disembelih pada waktunya. Disembelih pada waktunya. Kemudian permasalahan selanjutnya terkait sunnah-sunnah dan adab-adab yang harus diperhatikan oleh al-mudahhi, orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Beberapa sunnah dan beberapa adab yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban. Yang pertama, bahwa dilarang bagi orang yang memiliki niatan menyembelih hewan kurban jika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, jika telah masuk tanggal 1 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal pertama bulan Dzulhijjah, dilarang bagi dia untuk mencukur rambut atau mencukur bulu yang ada pada tubuhnya. Demikian pula dilarang bagi dia memotong kukunya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummi Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamas min sha'rihi wa basharihi syai'an." Jika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian memiliki niatan menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, maka kata Rasul, fala yamas, maka jangan dia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat lain, dan kukunya. Dalam riwayat yang lain, dan kukunya tidak boleh dipotong. Jadi hukumnya haram, hukumnya haram. Tidak boleh seseorang yang ingin, yang memiliki niatan menyembelih hewan kurban pada hari Id, maka jika dia punya niatan sebelum masuk 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh. Jika telah masuk 1 Dzulhijjah untuk mengambil dari kuku atau rambut yang ada pada tubuh dia. Adapun misalnya ada seseorang sebelum masuk bulan Dzulhijjah, dia masih belum punya niatan untuk berkurban, tetapi dia baru memiliki niatan berkurban itu pada ketika telah memasuki bulan Dzulhijjah. Ketika telah masuk pada bulan Dzulhijjah, baru dia punya niat untuk menyembelih hewan kurban. Maka bagaimana yang harus dia lakukan? Jawabannya adalah larangan tersebut dimulai dari niatan dia. Jika telah masuk pada, misalnya dia baru niat untuk berkurban di tanggal 5 Dzulhijjah. Tanggal 5 Dzulhijjah dia baru niat, oh saya nanti mau nyembelih. Atau baru ada uang pada tanggal tersebut. Maka larangan ini dimulai dari niatnya dia. Larangan tersebut dimulai dari niatnya dia. Nah, tapi kalau dia niatnya sebelum masuk Dzulhijjah, maka larangan tersebut dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Terus berkelanjutan larangan itu, tidak boleh dia mengambil dari kuku dan rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Sampai larangan tersebut sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Inilah perkara yang pertama yang perlu untuk diperhatikan. Hukumnya khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan makruh, dan sebagian lagi mengatakan haram hukumnya. Karena asal larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yamas, tidak boleh. Allah Rasul melarang, Rasul melarang. Hadis ini menunjukkan Rasul melarang, maka asal larangan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah haram. Kemudian beberapa adab yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang hendak berkurban. Yang pertama yaitu hendaknya ayyahud as-sikin qabla adh-dhabh. Hendaknya seseorang yang ingin menyembelih hewan kurbannya, ia hendaknya terlebih dahulu mengasah pisau, alat yang dia gunakan untuk menyembelih kurban dia. Hendaknya dia mengasah pisaunya terlebih dahulu sebelum menyembelih. Karena hal itu akan mempercepat hilangnya rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. Jika pisau itu tajam, maka tentu roh nyawa dia akan cepat hilang dan rasa sakit dia akan merasakan tidak lama-lama dia rasakan sakitnya, tidak terlalu sakit yang dia rasakan jika pisaunya tajam. Maka yang lebih utama, perkara yang penting yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai seseorang menyembelih hewan kurban dengan pisau yang tidak tajam. Maka itu akan menyiksa hewan tadi. Nabi SAW bersabda, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Kata Rasul SAW, jika salah seorang dari kalian membunuh, maka perbaiklah dalam membunuh. Jangan berlebihan dalam membunuh. Hatta membunuh orang kafir, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh dengan cara yang keji, dengan cara yang berlebihan. Jika kita membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, kata Rasul, fa ahsinu adzibha, maka gunakanlah cara menyembelih yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, kata Rasulullah SAW berikutnya, dan hendaknya salah seorang di antara kalian melancipkan, memperuncing alat yang dia gunakan untuk menyembelih, sehingga dengan itu fal yurih dzabihatah, dengan itu dia membuat enak, membuat lega hewan yang akan disembelih, membuat enak bagi hewan yang akan disembelih, tidak menyiksa hewan yang akan disembelih tadi. Ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Kemudian pula di antara adab yang perlu diperhatikan yang kedua adalah sauqul udhiyati ila mahalli dzabhi sauqan jamilan. Hendaknya seorang yang ingin menyembelih hewan kurban, hendaknya dia menggiring hewan kurbannya itu ke tempat penyembelihannya dengan giringan yang baik. Dengan giringan yang baik, jangan dipaksa, dipaksa ditarik-tarik sampai hewan tersebut berontak, dengan digiring dengan giringan yang baik. Jangan ditendang-tendang atau ditarik pakai kaki, maka ini tidak termasuk adab. Diriwayatkan dalam sebuah atsar dari Muhammad bin Sirin bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab, melihat ada orang yang mau menyembelih hewan dengan cara ra'a Umar bin Khattab rajulan yashabu syatan birijliha liyadbahaha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada orang mau menyembelih hewannya dengan cara ditarik hewan tersebut pakai kakinya. Hewannya itu ditarik dengan kasar pakai kaki dia. Maka Umar bin Khattab kaget, ditegur oleh Umar bin Khattab. Faqala wailak, celaka engkau. Qudha ilal mauti qudan jamilan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, celaka, apa yang kau berbuat ini kepada hewanmu yang mau kamu sembelih? Qudha ilal maut qudan jamilan. Giringlah hewanmu itu kepada tempat kematiannya dengan giringan yang baik. Dengan giringan yang baik. Maka ini termasuk adab bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Kemudian diantara adab pula yang ketiga adalah Alla yahudda sikina amamal hayawan alladhi yuridu dhabhahu. Hendaknya seseorang jangan dia memperuncing, jangan dia mengasah pisaunya di depan hewan yang mau disembelih. Ini penyiksaan. Jangan seseorang mengasah pisau, mengasah alat di depan hewan yang mau disembelih. Maka ini tidak termasuk al-ihsan. Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam menyembelih untuk melakukan cara yang baik. Maka cara yang seperti ini bukan cara yang baik. Telah thabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan adja'a syatan wa huwa yahuddu syafratahu. Telah thabit dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang dia meletakkan, membaringkan kambingnya yang dia ingin sembelih dia baringkan kambingnya dulu, baru kemudian orang tersebut mengasah. Udah dibaringkan kambingnya, baru dia mengasah, tidak langsung disembelih, malah dia mengasah di depan kambingnya tadi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menegur orang ini. Kata Ibnu Abbas, qala aturidu antumitaha mautat, hai engkau, apakah kamu mau membunuh dia, apa kamu membunuh dia dengan mautat, yakni apa kamu ingin membunuh hewan tersebut dalam keadaan dia masih hidup, yakni apa kamu menyiksa, kamu maukan ini menyiksa hewan itu, apa kamu membunuh dia berkali-kali, dia belum mati tapi sudah seperti mau mati, dia belum disembelih tapi dia sudah merasakan mati. Aturidu antumitaha mautat, apa kau ingin dia mati berkali-kali? Halla ahdatta syafrataka qabla an tadji'aha, kenapa kamu tidak mengasah dulu pisaumu sebelum hewan itu dibaringkan? Kenapa tidak diasah dulu pisaumu sebelum kamu baringkan hewanmu tadi? Hadis atau athar yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka di antara adab, yaitu hendaknya dia jangan melihatkan pisau atau mengasah pisaunya di depan hewan yang akan disembelih. Ini tidak termasuk cara yang baik. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas ini orang yang dia mematikan hewan itu dengan cara yang menyiksa, dengan mematikan dia berkali-kali. Dia masih hidup tapi dia sudah tahu kalau dia mau mati. Maka ini bukanlah cara yang baik. Kemudian di antara adab dan sunnah yang perlu diperhatikan pula yang berikutnya, yaitu ibja'ul ghanami wal baqari fi dzabh. Yaitu hendaknya pada hewan kambing dan sapi dalam penyembelihannya hendaknya untuk dibaringkan. Sunnahnya adalah kalau kambing atau sapi menyembelihnya itu dengan dibaringkan, tidak duduk atau tidak berdiri langsung digorok, tidak demikian. Ini bukan sunnah, yang sunnah adalah dengan membaringkan kambing dan sapi tersebut. Tidak boleh atau tidak sunnah hukumnya menyembelih dalam kondisi dia masih berdiri atau dalam kondisi dia duduk, tidak berbaring. Adapun pada unta, yaitu dengan berdiri. Khusus pada unta, maka disembelih dengan cara berdiri. Dan juga bukan dengan cara menyembelih, tapi dengan cara an-nahar. Dengan cara an-nahar. An-nahar itu dengan ditusuk. Jadi pisaunya ditusuk ke bagian leher ataupun leher bawah sini, di bagian lehernya. Dalam kondisi dia berdiri. Ini pada unta. Adapun pada kambing dan pada sapi, maka dibaringkan dan disembelih. Disembelih adapun pada unta yaitu dengan an-nahar dan dilakukan dengan cara berdiri. Kemudian perkara yang berikutnya termasuk adab dan sunnah bagi orang yang ingin menyembelih al-udhiyah, yaitu ayyatawalla dhabhuha binafsihi in kana yuhsinu dhabihah. Inkana yuhsinu dhibha. Hendaknya seorang yang berkurban, yang sunnah, yang utama bagi dia adalah menyembelih hewan kurbannya sendiri dengan tangan dia sendiri. Ini yang sunnah. Menyembelih dengan tangan dia sendiri dengan syarat, dengan catatan, jika dia bisa menyembelih. Jika dia memang bisa nyembelih. Kalau orang gak bisa dia nyembelih, atau dia tidak pernah melihat orang menyembelih, langsung asal-asalan, tidak tahu cara menyembelih, maka ini harusnya dia belajar lebih dulu, melihat orang lain menyembelih sampai dia bisa, baru setelah itu dia mempraktekkan. Adapun jika asal-asalan, maka tidak demikian. Jadi yang sunnah yaitu menyembelih hewan kurbannya sendiri dengan tangannya, yaitu jika dia baik dalam menyembelih. Tapi jika dia merasa tidak bisa, tidak mampu untuk menyembelih, misalnya dia gak kuat karena hewan kurbannya tenaganya lebih kuat dari dia, maka mungkin dia mewakilkan, boleh dia wakilkan ke orang lain. Kemudian pula perkara yang berikutnya, at-tasmiyah wa takbir 'inda dzabh. Hendaknya seorang sebelum menyembelih membaca al-basmalah, membaca tasmiyah, yakni basmalah, bismillah. Ini wajib hukumnya adalah membaca basmalah pada seluruh penyembelihan, baik itu hewan kurban maupun hewan kurban pada Id ataupun di luar hari Id. Yang namanya menyembelih itu harus membaca bismillah, harus membaca basmalah. Ini syarat. Membaca basmalah dan takbir. Adapun takbir hukumnya sunnah. At-takbir ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah ini syarat dalam menyembelih. Adapun at-takbir, maka ini hukumnya sunnah. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW dahulu, beliau jika menyembelih, beliau mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dan juga dari hadis Anas bin Malik yang telah disebutkan tadi, Nabi SAW, beliau menyembelih, dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih wasamma wa kabbar. Dalam riwayat dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya, yaitu dua domba yang amlah. Yang amlah telah dijelaskan tadi, yang aqranain, yang memiliki tanduk. Dzabahahuma biyadih, beliau SAW menyembelih kedua dombanya itu dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, dan juga beliau basmalah, membaca basmalah. Wasamma, yakni membaca basmalah. Wa kabbar, dan beliau juga bertakbir. Maka takbir dalam menyembelih ini hukumnya sunnah. Kemudian termasuk sunnah dalam al-udhiyah pula yang perlu diperhatikan, yaitu qala an ya'kula min udhiyatihi. Hendaknya seorang yang berkurban, hendaknya dia memakan dari hewan kurbannya. Bagi yang berkurban, maka yang sunnah bagi dia memakan dari, makan sebagian dari hewan kurban dia. Tidak ada batasan tertentu. Tidak ada batasan tertentu. Mau dia mengambil sedikit, atau mengambil sepertiga, atau mengambil setengahnya, maka itu semua bebas. Tidak ada batasan tertentu. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi." Jika salah seorang dari kalian menyembelih hewan kurban, maka hendaknya dia makan dari hewan kurban yang dia sembelih tersebut, dari hewan kurbannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, perkara yang berikutnya, qala la yajuz i'ta'ul jazzar. Tidak boleh hukumnya, haram hukumnya memberikan upah bagi tukang jagal. Tukang jagalnya diberi upah dari hewan kurban. Jadi upahnya itu dari hewan kurban yang dijadikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hukumnya memberi upah kepada jagal atau kepada orang yang yang mewakilkan sembelihan dia, diberi upah dengan sebagian dari hewan kurban. Sebagian dari hewan kurban. Seperti misalnya kulitnya kita kasihkan untuk jagalnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita beri upah dia dari hewan kurban tersebut. Terus bagaimana? Ya kita kasih upah sendiri dari uang kita. Dari uang kita, bukan dari hewan kurban. Jadi upahnya itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Karena hewan kurban itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun bagian dari hewan yang kita jadikan kurban itu untuk kita jual. Tidak boleh kita jual kulitnya. Tidak boleh kita jual kulit hewan kurban. Tidak pula kita jual dagingnya. Maka hukumnya tidak boleh seseorang memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la u'tiyal jazzara minha. Aku dilarang, aku diperintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberi kepada al-jazzar, yakni tukang jagal, sedikit pun bagian dari hewan kurban tersebut sebagai upahnya, sebagai upahnya. Kemudian kata beliau, nahnu nu'tihi min indina. Kami beri upah dari kami sendiri, bukan dari hewan yang dijadikan kurban tadi. Inilah beberapa permasalahan terkait al-udhiyah, terkait hewan kurban. Beberapa syarat dan juga adab-adab serta sunnah-sunnah yang perlu untuk kita kaji dan kita perhatikan sebelum kita melaksanakan al-udhiyah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu hukum-hukum seputar al-aid, seputar al-aid. Disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan salat Id yang dilakukan pada setahun dua kali, yaitu Idul Fitr yang letaknya setelah Ramadan, awal Syawal, dan Id Al-Adha. Idul Adha, inilah dua Id kaum muslimin, dua Id yang Rasulullah SAW khususkan untuk kaum muslimin, yang di sana kaum muslimin berbahagia pada dua hari Id tersebut, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Salat Id merupakan salat yang disyariatkan dari Al-Kitab, dari Al-Quran, dan juga dari Sunnah, dan juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa salat Id hukumnya masyru', disyariatkan. Hukumnya wajib, hukumnya wajib salat Id, hukumnya wajib. Kecuali bagi yang memiliki udzur seperti wanita yang haid, maka tidak wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini menunjukkan diperintahkan salat Id, yakni salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya salat Id, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan para sahabat beliau dan Khulafa Ar-Rashidun, berikutnya terus berjalan keadaan ini sampai pada zaman kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk keluar rumahnya dalam rangka menyaksikan salat Id, dalam rangka menyaksikan salat Id. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id. Kami wanita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk keluar menghadiri salat Id. Hatta nukhraja al-bikru min khidriha. Sampai-sampai wanita-wanita yang perawan pun disuruh keluar oleh Rasulullah SAW dari kandangnya, dari rumahnya, dari kurungannya. Wa hatta nukhraja al-haidu. Dan juga sampai-sampai wanita yang haid pun diperintah untuk keluar dari rumah-rumah mereka dalam rangka menyaksikan hari besar kaum muslimin, dalam rangka menyaksikan mengagungkan syiar-syiar Islam. Dan juga dalam salat Id terdapat izhar syariatul Islam, terdapat izhar penampakan, yakni kekuatan Islam kaum muslimin, yaitu dengan keluarnya seluruh kaum muslimin ke lapangan. Maka disyariatkan salat Id, hukumnya wajib salat Id al-Fitr maupun Id al-Adha. Wa awwalu salatul Id shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awal kali salat Id yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Idul Fitr tahun kedua Hijriah. Inilah salat Id pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Fitr tahun 2 Hijriah. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id tersebut sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat salat Id dilaksanakan, ditegakkan, yaitu salat Id Al-Adha maupun Idul Fitr tempatnya yang disyariatkan yang sunnah yaitu adalah di tanah lapang, di tanah lapang, di padang pasir atau di tanah lapang, di musalla, tempat salat yang padang pasir, bukan masjid. Kecuali di Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitr menuju musalla, yakni tanah lapang. Muttafaqun alaih. Dan juga hal itu, yakni ketika kaum muslimin melaksanakan salat Id di tanah lapang, ini lebih terlihat ke al-haibah lil muslimin, lebih terlihat kewibawaan kaum muslimin. Kewibawaan, lebih terlihat kekuatan kaum muslimin, dan juga lebih tampak syiar-syiar Islam ketika kaum muslimin melaksanakan salat Id tersebut di luar, di tanah lapang, bukan di masjid. Tapi boleh dilakukan di masjid jika ada uzur, jika ada uzur. Seperti hujan atau seperti fitnah. Jika ada uzur maka tidak mengapa dilaksanakan pada masjid, di masjid. Kemudian waktu salat Id, kapan dilakukan waktu salat Id? Waktu salat Id dilakukan idza irtafa'a asy-syams ba'da tulu'iha qadra rumh. Jika matahari telah, yakni waktunya seperti waktu salat duha. Waktu salat Id itu waktunya seperti waktu salat duha. Kapan mulainya? Yaitu dimulai ketika matahari sudah setinggi tombak. Setinggi tombak, yakni sudah terbit, sudah keluar matahari dan setingginya kira-kira seperti panjangnya tombak. Maka saat itu mulai ditegakkan salat Al-Id. Sampai kapan batas akhirnya? Batas akhirnya sampai sebelum memasuki waktu zuhur. Batas akhir salat Id sampai sebelum masuknya salat zuhur. Yani sama seperti waktu salat duha. Dan disunnahkan pada salat Idul Adha untuk mempercepat, menegakkan salat di awal waktu. Pada salat Idul Adha yang sunnah adalah mempercepat waktunya, yakni diawalkan waktunya, menunaikan salat Id diawalkan waktunya. Ini pada salat Idul Adha. Adapun pada salat Idul Fitri maka yang sunnah adalah diakhirkan sedikit, yakni disenggangkan, dilambatkan waktunya, tidak dilaksanakan di awal waktu tepat, yakni agak diakhirkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya jika pada salat Idul Adha kenapa disyariatkan diawalkan waktunya? Hikmahnya dikarenakan setelah selesai salat Idul Adha maka di situ akan ada peristiwa penyembelihan hewan kurban dan juga hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai zuhur. Maka dengan kita mempercepat waktu salat Idul Adha, mengawali dengan waktu awal maka itu lebih utama. Disebabkan setelah salat kita akan banyak melakukan aktivitas menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya dan memasaknya. Maka yang lebih sunnah pada Idul Adha yaitu diawalkan waktunya. Adapun pada Idul Fitr maka diakhirkan waktunya, tidak dilaksanakan di awal tepat waktu. Dikarenakan sebelum Idul Fitr yang sunnah adalah agar zakat fitrah itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak, sehingga mereka setelah selesai membagi ada waktu untuk membagi-bagi zakat fitr tersebut. Kemudian disunnahkan pula untuk bertakbir sebelum untuk bertakbir ketika keluar menuju musalla, keluar menuju tempat salat. Disunnahkan seseorang keluar rumahnya dengan melantunkan takbir. Dengan melantunkan takbir. Dan juga disunnahkan pula bagi dia untuk sebelum keluar melakukan salat Id, sebelum keluar menuju tempat salat, yaitu hendaknya dia membersihkan dirinya, yakni dengan mandi disunnahkan untuk membersihkan diri. Demikian pula disunnahkan bagi dia menggunakan pakaian yang terbaik, terbaik yang dia miliki. Ini sunnah hukumnya. Hal itu berdasarkan Nabi SAW dahulu beliau memiliki hullah, yakni pakaian yang beliau khusus beliau gunakan pada salat Idul Adha dan Idul Fitr dan juga pada hari Jumat. Rasulullah SAW punya pakaian yang beliau khusus gunakan pada hari-hari raya dan juga hari Jumat. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Ibnu Umar, beliau memiliki, karena Ibnu Umar yalbasu fil aidain ahsanu thiyab. Ibnu Umar radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat Id beliau memakai pakaian yang paling baik yang beliau miliki. Maka disunnahkan seseorang melaksanakan keluar menuju salat Id dengan menggunakan pakaian yang bagus dan paling baik yang dia miliki. Tidak mesti baru. Kemudian perkara berikutnya, tidak disyariatkan pada salat Id azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah pada salat Id. Hal itu berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id ghaira marratin. Kata Jabir bin Abdullah, aku telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id beberapa kali, tidak cuma sekali saja. Fabada bis salati qabla al khutbah, maka beliau, aku menyaksikan Rasul melakukan salat dulu sebelum khutbah. Bi ghairi adhanin wala iqamah, tanpa ada adhan dan tanpa ada iqamah. Jadi salat Id itu tidak seperti salat yang lain, tidak seperti salat lima waktu. Tidak pakai adhan, tidak ada iqamah. Ini pada salat Id. Demikian pula tidak disunnahkan salat tahiyatul masjid. Tidak ada salat qabliyah. Tidak ada salat qabliyah. Jika kita datang ke tempat salat Id, maka tidak disunnahkan hukumnya kita salat dua rakaat sebelum duduk. Tidak ada sunnahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya langsung duduk. Tidak salat sunnah. Langsung duduk menunggu imam sampai melakukan salat Id. Kemudian pula disunnahkan sebelum keluar salat Id al-Fitr pada salat Idul Fitr, pada hari Idul Fitr, sebelum keluar salat Idul Fitr, Idul Fitri, disunnahkan bagi seorang untuk memakan tamar, untuk memakan kurma yang jumlahnya ganjil 1, 3, 5 tamarat. Hal itu berdasarkan Nabi SAW, beliau dahulu sebelum keluar pada salat Idul Fitr beliau memakan tamar yang jumlahnya witr, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun pada salat Idul Adha, maka yang sunnah adalah dia menahan makan sampai menyembelih hewan kurban, sampai selesai salat. Hendaknya seseorang jika pada salat Idul Adha dia menahan makan, yang sunnah demikian, menahan makan sampai selesai salat. Adapun pada Idul Fitr dibalik, dia makan dulu. Kenapa? Karena pada Idul Fitr sebulan Ramadan dia biasa berpuasa, sehingga ketika pada hari 1 Syawal dia, agar tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, dia makan lebih dahulu sebelum dia melakukan salat Id. Adapun pada Idul Adha, maka disunnahkan bagi dia untuk menahan makan sampai dia selesai salat Id. Kemudian pula perkara yang sunnah yang perlu diketahui pula, yaitu mukhalafatut tariq. Hendaknya seseorang ketika pergi berangkat menuju tempat salat Id, hendaknya dia menyelisihi jalan. Apa maksud menyelisihi jalan? Dia pergi dari jalan yang berbeda, pulang dari jalan yang berbeda. Ini yang sunnah. Pergi lewat jalan yang ini, keluarnya lewat jalan yang beda lagi. Tidak seperti jalan yang dia pergi tadi. Menyelisihi jalan yang telah dia lewati ketika dia berangkat. Ini sunnah. Ini perkara yang sunnah. Berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jabir berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal Id khalafa at-tariq." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau menyelisihi jalannya, yakni jalan yang dia telusuri ketika pergi, jalan perginya itu beda seperti jalan pulangnya. Ini petunjuk atau sunnah yang biasa dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula disunnahkan at-takbir dan mengeraskan takbir ketika keluar dari rumah sampai duduk di tempat ditegakkannya salat Id. Disunnahkan bagi dia menunggu imam datang. Mutlak, sifatnya mutlak. Tidak telah selesai sholat. Sifat, ya mutlak, yang ini dia lakukan baik itu di rumah, maupun di jalan, maupun di masjid. Dia membaca takbir yang sifatnya mutlak tersebut. Disyariatkan ketika telah satu Dzulhijjah sampai hari Tasyriq. Adapun at-takbir yang jenis kedua yaitu takbir muqayyad juga disyariatkan adanya takbir yang muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang memiliki waktu-waktu tertentu. Jadi takbir itu hukumnya sunnah. Takbir ada dua, takbir yang sifatnya mutlak bebas, kapan dilakukan dan di mana saja dilakukan bebas. Itu dilakukan pada satu Dzulhijjah, dimulai ketika mulai satu Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Adapun takbir yang sifatnya muqayyad, yang terikat dengan waktu, atau takbir yang ada waktu-waktu tertentu. Kapan takbir muqayyad tersebut, yakni kapan waktunya? Waktu takbir muqayyad yaitu setelah selesai sholat lima waktu. Setelah selesai sholat lima waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat fajar, sholat asar, maghrib dan isya, setelah setiap kali selesai sholat itu disunnahkan membaca takbir muqayyad. Dia dikaitkan dengan waktu. Kapan dimulai takbir muqayyad ini? Kapan dimulainya? Takbir muqayyad ini dimulainya dari masuknya fajri yaum Arafah. Dimulai subuh atau fajar subuh tanggal 9 hari Arafah. Takbir muqayyad ini tanggal 9 atau hari Arafah pada subuh, waktu subuh. Jadi berarti kapan dimulai takbir? Besok. Besok pada setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, besok tanggal 9. Besok hari Arafah. Setelah selesai sholat subuh, disunahkan membaca takbir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu tertentu. Yaitu setiap selesai sholat-sholat wajib. Setiap selesai sholat-sholat wajib. Sampai terus dimulai dari hari Arafah, subuh hari Arafah, sampai akhir hari tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik yaitu setelah selesai sholat asar tanggal 13. Setelah selesai sholat asar tanggal 13. Hal itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi salat al-fajr yawm Arafah ila 10 ayyam at-tashriq. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir, setelah takbir yang sifatnya muqayyad, yang terikat ada waktu-waktu tertentu. At-takbir, yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fi salat al-fajr yawm Arafah, telah selesai salat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qutni rahimahullah ta'ala. Dan juga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ashahhul aqwal bi takbir alladhi 'alayhi al-jumhur min as-salaf wa al-fuqaha min as-sahabah wa al-a'immah ay yukabbiru min fajr yawm 'Arafah salat ila salat al-'asr min akhir ayyam at-tashriq." Syekhul Islam beliau menukilkan pendapat mayoritas para ulama, baik itu mayoritas para ulama salaf dan para fuqaha dari kalangan para sahabat, jumhur para sahabat dan juga para a'immah al-muslimin, mereka mengamalkan sunnah ini yaitu bertakbir di subuh hari Arafah sampai salat asar pada akhir hari tasyrik, sampai salat asar akhir hari tasyrik. Kapan akhir hari tasyrik? Yaitu tanggal 13 akhir hari tasyrik, 13 Zulhijjah. Kemudian pembahasan berikutnya terkait salat Id, sifat salat Id, sifat salat Id. Kala salat Id, salat Id itu dua rakaat. Salat Id dilakukan dengan dua rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak atau wa yukabbir bi rak'atil ula fa'ala takbirat al-ihram wa al-ihram wa al-fatihah wa al-istiftah sittu takbirat. Pada takbir pertama salat Id baik Idul Adha maupun Idul Fitr ada 6 kali takbir selain takbirat al-ihram. Jadi pertama rakaat pertama salat Id yaitu pertama kita membaca, kita bertakbir. Takbir yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Tidak dihitung. Takbiratul ihram hukumnya syarat rukun. Rukun salat harus takbiratul ihram. Seorang kalau salat harus takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram ditambah dengan 6 takbir. Ditambah dengan 6 takbir. Jadi total semua digabung dengan takbiratul ihram ada 7 kali takbir. Takbir yang pertama hukumnya rukun, yaitu takbir al-ihram, takbiratul ihram. 6 ditambah takbiratul ihram jadi 7. Jadi pertama takbiratul ihram, kemudian kita tambah setelah takbiratul ihram, kemudian kita baca al-fatihah, al-istiftah. Baca al-istiftah takbiratul ihram, baca al-istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya ta'u subhanakallahumma doa doa istiftah yang dengan apa, dengan doa yang beda. Baca istiftah takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian menambah dengan 6 kali takbir. Kemudian setelah itu rukuk dan seperti halnya salat-salat biasa, kemudian bangun melakukan takbir, melakukan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ini dilakukan dengan 5 kali takbir. 5 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir selain takbirah al-intiqal, selain takbir pindah. Apa yang takbir pindah? Yani pindah dari satu gerakan salat kepada gerakan yang lain. Jadi ketika sujud yang kedua kita bangun menuju rakaat kedua. Kita sudah selesai rakaat pertama, sujud. Yang pertama, sujud yang kedua. Kita bangun, baca apa? Takbir. Setiap tidak bangun dari sujud, kita baca takbir. Ini takbir tidak dihitung. Takbir perpindahan ini tidak dihitung. Setelah takbir perpindahan, kita baca takbir 5 kali. Setelah takbir perpindahan itu, kita baca takbir 5 kali. Jadi kalau dihitung sama takbir perpindahannya itu berarti 6 kali. Jadi pada takbir rakaat pertama ada 6 kali selain takbiratul ihram. Takbir pada rakaat kedua 5 kali selain takbirah al-intiqal, selain takbir perpindahan. Selain takbir perpindahan. Jadi dihitung 5 kali. Kemudian apa yang kita baca pada salat-salat takbir ini? Tidak ada bacaan khusus, yakni diam. Diam, tidak ada bacaan atau wirid-wirid tertentu yang kita baca. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskut baina kulli takbiratain sakatan yasirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam sebentar, apa? Terus takbir tidak langsung cepat-cepat takbir tidak, tapi dikasih jeda. Takbir pertama berhenti sejenak, kemudian takbir lagi berhenti sejenak lagi. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskut baina kulli takbiratain kata-kata sirah walam yahfaz anhu zikrun muayyan, tidak pernah ada yang sabit yang telah tetap dari Rasulullah SAW adanya zikir tertentu antara takbir-takbir ini. Kemudian permasalahan jika makmum, ada makmum yang ketinggalan rakaat, ada makmum yang ketinggalan takbir-takbir ini, ada makmum dia ketinggalan, imam sudah baca surat, imam sudah baca surat, dia belum masuk, dia belum bertakbir sebanyak 6 atau 5 kali tadi, atau misalnya dia bertakbir apa dia masuk dalam keadaan imam sudah ruku atau yang harus membayar takbir-takbirnya itu dulu baru mengikuti imam atau bagaimana? Jawabannya adalah yang harus dia lakukan adalah dia hanya melakukan takbiratul ihram saja dan tidak melakukan takbir-takbir yang tambahan tadi. Tidak perlu dia mengganti takbir-takbir yang tambahan tadi. Tidak perlu dia menyibukkan diri dengan takbir-takbir yang banyak tadi. Cukup dia jika dia sudah ketinggalan, dia melakukan takbir takbiratul ihram, kemudian dia mengikuti gerakan imam langsung. Dia mengikuti gerakan imam langsung. Hukumnya sunnah. Kemudian permasalahan berikutnya, salat Id itu dilakukan dengan al-jahr. Salat Id dilakukan dengan al-jahr, dengan mengeraskan suara, mengeraskan bacaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fil Idain, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara dalam bacaan beliau ketika salat Id. Dan juga pada salat al-istisqa, salat meminta hujan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala. Dan disunnahkan pula pada rakaat yang pertama untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la. Adapun pada rakaat kedua disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Disunnahkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Adapun pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah surat Al-Ghasyiyah. Bagaimana telah tadi dari Rasulullah SAW hadis Samurah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena yaqra'u fil Idain al-A'la wal-Ghasyiyah, Nabi SAW dahulu beliau membaca pada surat Eid al-Adha dan Eid al-Fitr, Eid al-Adha dan Eid al-Fitr, surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah pada rakaat pertama al-A'la dan al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, atau pada rakaat pertama dengan membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua dengan membaca surat Al-Fajr. Ini juga sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW dalam suatu salat Id beliau membaca pada rakaat pertama surat Qaf dan pada rakaat kedua surat Al-Fajr. Kemudian pembahasan berikutnya atau hukum-hukum berikutnya yaitu in wafaq al-Id yawm al-Jum'ah, jika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka di sana ada hukum yang khusus. Faman shalla al-Id lam tajib alaihi al-Jum'ah, barang siapa yang sudah melaksanakan salat Id maka tidak wajib bagi dia melakukan salat Jumat, cukup bagi dia melakukan salat Zuhur saja. Jadi orang yang sudah melakukan salat Id jika memang bertepatan dengan hari Jumat, hari Idnya bertepatan dengan hari Jumat, maka Jumatan itu tidak wajib sudah. Hukum dia pergi untuk Jumatan tidak wajib. Tetapi kalau mau pergi tidak apa-apa, itu melakukan Jumatan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Melakukan sholat duhur. Melakukan sholat duhur berdasarkan hadis Ibn Abbas, ayy Nabi SAW ijtama'a aidani fi yaumikum hadha, pada suatu pada zaman Rasul SAW bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah SAW, telah terkumpul pada hari ini dua Id telah terkumpul pada hari ini. Kata Rasulullah SAW, ijtama'a aidani fi yaumikum hadha faman shalla al-Id lam tajib alaihi al-Jum'ah. Kata Rasul, maka barang siapa yang sudah melakukan salat Id tidak wajib lagi baginya melakukan salat Jumat. Tapi dia harus salat Zuhur. Maksudnya tidak wajib salat Jumat itu bukan gugur salat Zuhurnya, Tidak. Maksudnya tidak wajib bagi dia pergi untuk Jumatan. Pergi untuk Jumatan melakukan sholat Jumat tersebut. Faman sya'a ajza'ahu min al-jum'ah wa inna mujmi'una insya'Allah, kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang ingin melakukan sholat Jumat maka tidak apa-apa, dan wa inna, dan kami insya'Allah akan hadir pada Jumat. Yani Rasulullah SAW, beliau akan melaksanakan sholat Jumat, beliau akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pula dibolehkan ketika pada hari Aid seorang untuk mengucapkan selamat hari raya, selamat al-Aid, taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ini tidak mengapa, ini perbuatannya, hukumnya dibolehkan, tidak ada mukhalafah, tidak ada permasalahan. Dan juga bahkan perkara ini telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dahulu, para sahabat Nabi SAW. Mereka jika raja'u minas salati yaqulu ba'duhum ba'da taqabbalallahu minna wa mink. Dahulu para sahabat, jika mereka pulang dari salat Aid, mereka menjumpai saudara-saudara yang lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Maka mengucapkan ucapan-ucapan selamat, maka itu tidak ada masalah, tidak dibolehkan. Dan hal itu pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala, dan yang lebih utama dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian hendaknya seorang muslim dalam hari raya, di setiap peristiwa lebaran, hendaknya dia untuk menjauhi al-muqalafat, menjauhi perkara-perkara yang menyelisih syariat, dan juga perkara-perkara yang mungkar yang sering terjadi pada hari Aid, yaitu berupa ajak silat, berkumpul antara laki-laki dengan perempuan, bersentuhan tangan, salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak boleh. Ini haram, baik di hari Aid maupun di luar hari Aid. Mendengarkan musik, mencukur jenggot, dan seterusnya dari perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka ini harus dijauhi. Seorang muslim, bukannya pada hari Aid dia melakukan maksiat. Hari Aid itu adalah hari yang seseorang hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa ringkasan penting yang perlu kita ketahui tentang al-udhiyah dan juga tentang hukum-hukum seputar al-Aid. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini juga lah kalau dari itu kalau konsep lebih besar.